السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم ممن يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة. والحمد لله، pada malam hari ini, malam yang ke-21 dari bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Da'wati Salafiyah, prinsip-prinsip Ad-Da'wah As-Salafiyah. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, kita memasuki prinsip yang ke-8 dari 10 prinsip yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjis bin Alu Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Dan 10 prinsip yang beliau sebutkan ini tidak menunjukkan batasan, sebab prinsip-prinsip di dalam dakwah salafiyah itu banyak. Namun apa yang beliau sebutkan ini adalah di antara hal-hal yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim yang hendak berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berkata Al-Syeikh Abdul Salam Ibn Barjis rahimahullahu taala, al-aslu tsamin, prinsip yang ke-8, iltizamuna bima dalla alaihi al-kitab was sunnah wa ajma'a alaihi salaful ummati fi muamalati a'immatina wa hukkamina. Prinsip yang ke-8 adalah komitmen kita untuk menjalankan apa yang telah diterangkan di dalam kitabullah dan di dalam as-sunnah, dan apa yang menjadi kesepakatan pendahulu umat ini. Jadi di sini beliau menyebutkan tiga rujukan utama kaum muslimin di dalam beragama: Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ittifaqu Salafil Ummah, kesepakatan pendahulu umat ini. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Dar'u Ta'arud Al-Aql Wal-Naql sebagai Al-Usul Al-Ma'sumah, tiga prinsip, tiga pokok yang terpelihara. Kata beliau, Ad-dinu mabniyun ala ittiba'i kitabillahi wa sunnati nabiyihi wa mattafaqat alaihi hadhihi al-ummah, fahadhihi al-thalathatu hiya usulun ma'sumah. Bahwa agama ini dibangun di atas mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah nabinya dan apa yang menjadi kesepakatan umat ini. Tiga perkara ini merupakan tiga pokok yang terjaga dan terpelihara di dalam agama ini. Setiap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, maka hendaknya mereka mengembalikannya kepada ketiganya, kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan umat ini. Termasuk dalam hal, kata beliau, fi muamalati a'immatina wa hukkamina, dalam hal bermuamalah, dalam hal menyikapi para pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa negeri kita. Telah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seorang muslim dalam menyikapi penguasanya, pemimpinnya, apapun namanya. Apakah dia sebagai seorang khalifah, amirul mukminin, atau sebagai raja, sebagai presiden, atau apa saja namanya. Yang biasanya setiap negeri mereka memiliki nama-nama tersendiri. Kalau dahulu penguasa Romawi yang disebut Kaisar, penguasa Persia yang disebut Kisra, penguasa Habasyah yang digelari An-Najasyi, penguasa Al-Iskandariyah yang digelari Al-Muqawqis, dan yang lainnya dari gelar-gelar yang biasa disematkan kepada pemimpin negara mereka. Apabila dia seorang muslim dan dia memimpin rakyatnya dan dia memiliki kekuatan, dia mampu mengatur rakyatnya, maka prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah adalah taat kepada para imam tersebut, para penguasa itu. Kata beliau, nahnu nasma'u wa nuti'u liwulati amrina fi ghairi ma'siyatin. Kami, yaitu kaum muslimin, kami mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin negeri kami selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada pemimpin yang muslim, apakah dia seorang pemimpin yang saleh ataukah dia seorang pemimpin yang zalim, yang fajir, pelaku maksiat, suka melakukan kemungkaran, prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah taat kepada mereka. Ketaatan kepada mereka dan senantiasa membaiat mereka dan tidak keluar dari ketaatan kepada mereka. Ini adalah prinsip yang telah kita ketahui bersama, sudah kita terangkan dalam banyak majelis, banyak kajian, banyak daurah tentang prinsip ini. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak tersamarkan bagi mereka perkara ini, karena ini merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnati wal jamaah, tidak ada perselisihan di antara mereka. Al-Imamu Ahmad rahimahullah dalam usulus sunnah beliau mengatakan, was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati wa amirul mu'minin al-barri wal-fajir. Mendengar dan taat kepada para pemimpin, para penguasa, dan kepada amirul mu'minin, apakah dia seorang yang salih ataukah dia seorang yang fajir. Wa man waliya al-khilafata wajtama'a an-nasu 'alayhi waradu bih wa manna 'alayhim bis-sayf hatta sara khalifah wa summiya amiral mu'minin wal ghazwu madin ma'a al-imam ila yaumil qiyamah al-barri wal fajir. Mendengar dan taat kepada penguasa dan amirul mu'minin, apakah dia seorang yang saleh ataukah dia seorang yang fajir. Barang siapa yang telah memegang tampuk khilafah, lalu kemudian manusia telah bersepakat di atasnya mengangkat dia sebagai seorang khalifah dan mereka ridha, mereka meridainya, mereka menerimanya, dan dia diberi kekuatan untuk mengatur rakyatnya sehingga dia menjadi khalifah dan dia disebut amirul mu'minin. Demikian pula berjihad senantiasa bersama imam itu sampai hari kiamat. Apakah imam itu saleh ataukah imam tersebut fajir? Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kata beliau, man waliya al-khilafata wa ajma'a an-nasu 'alayhi aw bi ijma'i an-nasi 'alayhi wa ridahum fa huwa amirul mu'minin. Barang siapa yang memegang tampuk kekhilafahan dengan sepakatnya manusia di dalam menetapkannya dan mereka meridainya, maka dia adalah amirul mu'minin. La yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa 'alayhi imam barran kana aw fajira. Tidak halal bagi seseorang dia berada di malam hari, dia menginap di malam harinya dalam satu malam, lalu dia tidak menganggap bahwa dia memiliki pemimpin, penguasa. Dia tidak menganggapnya. Maka itu tidak dihalalkan, kata Al-Barbahari rahimahullah. Apakah penguasa itu saleh atau penguasa itu fajir? Lalu beliau menyandarkan pemahaman ini, keyakinan ini kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala ketika beliau menulis surat kepada Ahlul Thagar, kata beliau, wa ajma'u ala sam'i wa ta'ah li'a'immatil muslimin min barrin wa fajir. Bahwa para ulama telah bersepakat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apakah dia seorang pemimpin yang saleh, yang bar, yang taat, ataukah yang fajir. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan Asy-Syaikh Abdus Salam, penulis kitab ini, beliau sendiri telah menulis kitab khusus yang menerangkan tentang permasalahan ini. Kitab beliau yang berjudul Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Mu'amalatul Hukam, bagaimana cara kita menyikapi para pemimpin, para penguasa dalam pandangan Al-Kitab dan As-Sunnah. Sebagaimana beliau juga memiliki kitab yang berjudul Wa Aqidatu Ahli Al-Islam Fima Yajibu Lil Imam, aqidah kaum muslimin tentang hal-hal yang wajib bagi seorang imam. Beliau juga menulis sebuah risalah yang berjudul Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin Wa Imamihim Wattahdhir Min Mufaraqatihim. Perintah untuk komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan komitmen untuk senantiasa bersama dengan imamnya, penguasanya, dan peringatan dari mufaraqah, memisahkan diri, keluar melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang sah. Kata beliau, fi ghairi maksiyah, selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mendengar dan taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang pemimpin memerintahkan seorang muslim rakyat untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada pemerintah dalam hal itu. Adapun sikap secara umum, tetap taat kepada penguasa, tetap taat kepada penguasa. Sikap secara umum, ketika diperintahkan untuk bermaksiat, maka kita tidak diperbolehkan untuk menaati siapapun dari makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, menaati kedua orang tuanya. Namun jika orang tua memerintahkan anaknya untuk bermaksiat, maka tidak boleh ditaati dalam perintah maksiat itu. Seorang istri wajib taat kepada suaminya, namun apabila suami memerintahkan istrinya untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati perintah suami tersebut. Tapi dalam hal-hal yang lain, secara umum dalam kehidupan suami istri, seorang istri tetap wajib untuk senantiasa menaati suaminya. Lalu kata beliau, wala naral khuruja 'alal hakimil muslim, dan kami tidak memandang bolehnya keluar dari ketaatan kepada seorang pemerintah, seorang penguasa muslim. Kami tidak memandang bolehnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim, mahma kathurat ma'asi, sebesar apapun kemaksiatannya, sebanyak apapun perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Bukan karena ahlus sunnah menjilat kepada penguasa, tidak seperti apa yang dikatakan oleh hizbiyun, para ahlul bid'ah mengatakan ahlus sunnah antek-antek penguasa. Kita bersikap seperti ini karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin dan penguasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum ay ulati umurikum. Jadi Allah Azza wa Jal yang memerintah kita untuk taat kepada penguasa, bukan karena penguasa itu memberi sesuatu kepada kita dari harta, dari kedudukan, bukan karena itu. Kita taat kepada penguasa itu ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaqarrub ila Allah dengan taat kepada penguasa, sebagaimana kita juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang menerangkan tentang kewajiban taat kepada penguasa. Jadi bukan karena ingin mendapatkan sanjungan pujian dari penguasa kepada kita, tidak sama sekali. Atau agar kemudian kita mendapatkan bahagian dari materi yang dimiliki oleh penguasa, atau kita akan diberikan kedudukan oleh pihak penguasa, tidak. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka taat kepada penguasa karena itu adalah prinsip mereka. Di samping mereka taat kepada penguasa, mereka juga berupaya untuk senantiasa menjauhi pintu-pintu penguasa. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu para ulama dahulu, mereka menjauh, mereka tidak ingin mendekati pintu-pintu penguasa karena khawatir fitnah. Tidak jarang seseorang mendekati penguasa lalu kemudian mendapatkan satu manfaat dari pihak penguasa yang menyebabkan dia mengorbankan agamanya, liyadzubillah. Ya. Jadi ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ini karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, mahma kathurat ma'asi, sebanyak apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa itu, walaupun dia fajir, walaupun dia zalim, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau duriba dhahruka wa ukhidha maluk, walaupun dipukul punggungmu, walaupun dirampas hartamu, fasma' wa athi', tetap kamu mendengar dan taat kepada penguasamu. Wala nadkhul fi syai'in min umuri dunyahum, dan jangan kita masuk, jangan kita melakukan intervensi dalam sesuatu yang berkaitan dengan perkara dunia mereka. Ini juga termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sudah menjadi penguasa, ya serahkan kepada mereka untuk mengatur negara ini. Biarkan merekalah yang menimbang maslah dan mafsadah. Kita ada masukan, sampaikan dengan cara yang hikmah. Ada nasihat, sampaikan berdasarkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menasihati dengan cara yang baik, menasihati dengan cara rahasia, bukan dengan cara terang-terangan, bukan dengan cara mencaci maki penguasa. Jadi sudah ada aturan-aturannya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dalam prinsip mereka tidak diperbolehkan ada yang bersikap oposisi terhadap penguasa itu. Kalau dia sudah resmi menjadi seorang pemimpin dan manusia telah ridho untuk mengangkatnya sebagai seorang pemimpin, yang sudah dia menjadi imam kita, menjadi pemimpin kita yang wajib untuk kita taati. Kita enggak perlu intervensi dalam hal-hal yang menjadi kebijakan-kebijakan mereka. Memberi masukan silahkan, menyampaikan ide-ide silahkan, sampaikan dengan cara yang hikmah. Wa namsahuhum hasab at-tariqati syar'iyyah bi sidqin wa ikhlas, dan kita menasihati mereka berdasarkan metode syar'i dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, bukan karena riya menyampaikan nasihat terus pamer gitu. Kemarin saya ketemu Pak Jokowi, tak nasihati dia. Saya nasihati dia untuk melakukan ini, melakukan itu. Bangga dia dengan itu. Ya. Sehingga dapat menghilangkan keikhlasan seseorang. Nasihati karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin diketahui oleh orang lain, bukan karena mengharapkan popularitas. Oleh karena itu kata beliau, wa qawlun nasihati sirran la siyama fi zamanil fitan, dan menyampaikan nasihat dengan cara rahasia, dengan cara sembunyi, terlebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah yang begitu mudah masyarakat itu disulut dengan berbagai macam isu-isu, dengan berbagai macam hal-hal yang dapat menimbulkan emosi dan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ini berbahaya sekali. Ingin menyampaikan nasihat, sampaikan dengan cara-cara yang disyariatkan. Apabila engkau punya relasi, punya hubungan yang memungkinkan engkau sampaikan pada penguasa, sampaikan dengan cara yang hikmah, kata-kata yang bijak. Bukan dengan caci maki, bukan dengan at-tashhir, menyebutkan, mengungkap aib-aibnya. Tidak demikian. Wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala lahum bis-salahi wal falahi fi sirrina wa alaniyatina. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan mereka, berupa kemaslahatan, berupa kemenangan, baik dalam keadaan rahasia atau secara terang-terangan. Secara rahasia misalnya kamu di dalam sholatmu doakan kebaikan untuk penguasamu di tempat-tempat mustajab antara adzan dan iqamah, atau di tempat-tempat yang lainnya, sepertiga malam terakhir engkau mendoakan kebaikan untuk penguasamu, atau secara terang-terangan, misalnya ketika khutbah atau ketika kajian, doakan kebaikan untuk penguasa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada mereka, semoga Allah azza wa jalla senantiasa membimbing mereka kepada kebaikan, semoga Allah azza wa jalla memudahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang mewujudkan, mendatangkan kemaslahatan untuk negeri, untuk rakyat ini, untuk kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhiratnya. Doakan kebaikan kepada penguasa. Ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata para ulama, Al-Fudail bin Iyad dan yang lainnya, "Law kanat li da'watan mustajabah la da'autuha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang doa ini jelas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mendoakan kebaikan untuk penguasa, karena kebaikan penguasa akan menyebabkan kebaikan bagi rakyat. Dan bahkan mencela penguasa bukan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mendoakan keburukan kepada penguasa bukan dari metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apakah penguasa itu statusnya sebagai presiden atau sebagai wakil presiden di setiap provinsi, dalam hal ini gubernur dan yang semisalnya dari para menteri yang merupakan perwakilan dari penguasa, hukumnya sama seperti penguasa. Hukumnya sama seperti penguasa sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya, bahwa perwakilan penguasa hukumnya sama seperti penguasa. Tidak diperbolehkan mendoakan kejelekan terhadap mereka. Karena ada sebagian dai itu membeda-bedakan. Kalau presiden enggak boleh kita mendoakan kejelekan, tapi kalau gubernur boleh. Kalau gubernur boleh. Lalu mendatangkan dalil-dalil yang batil. InsyaAllah suatu saat nanti kita akan membahas. Sebagian juga ada yang beralasan atau berdalil dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang dari kalangan imam tabi'in. Katanya dia mendoakan kejelekan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini nanti akan kita bahas. Dan kita akan menerangkan bahwa sikap Al-Hasan Al-Basri tidak berbeda dengan sikap para ulama us-sunnah yang lainnya, dalam hal mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Kata beliau, li'anna salahahum salahun lil'ibadi wal-bilad, karena kemaslahatan para pemimpin itu akan membawa kemaslahatan kepada para hamba dan juga kepada negeri ini. Maka doakan kebaikan untuk penguasa. Apabila kita mendoakan kebaikan untuk penguasa dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya dan kemaslahatannya akan kembali kepada kita pula. Akan membawa kebaikan kepada masyarakat secara umum. Akan menuai keberkahan dalam negeri kita. Dan akan terwujudkan rasa aman dan tenteram di dalam negeri kita, yang itu adalah merupakan dambaan setiap kita. Lalu kata beliau, wa nakrahu ad-dukhul 'alaihim illa linasihin aw mutadhallimin. Wa nakrah ad-dukhul 'alaihim, dan kita membenci untuk masuk ke mereka, untuk memasuki pintu-pintu penguasa, kecuali apabila dia sebagai seorang penasehat atau sebagai seorang al-mutadzalim, orang yang terzalimi, orang yang teraniaya, dia mendatangi penguasa meminta perlindungan agar dilindungi dari kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Dari satu sisi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita wajib taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sisi yang lain, mereka berupaya untuk menjauh dari penguasa, Mereka berupaya untuk menghindar agar tidak mendapatkan bagian dari itu, merupakan bagian dari kekuasaan mereka, apakah kaitannya dengan kedudukan atau kaitannya dengan harta. Ahlus sunnah wal jamaah menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, kecuali kalau tujuannya datang menasihati, membimbing, mengarahkan, kata beliau tidak mengapa. Atau seorang yang terzalimi, dia datang kepada penguasa mengadukan tentang kezaliman orang yang berbuat zalim kepadanya. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, iyyakum wa mawaqif al-fitan, hendaknya kalian menjauhi tempat-tempat yang menyebabkan engkau terjatuh ke dalam fitnah. Hendaknya engkau menjauhi kondisi-kondisi di mana engkau akan terjerumus ke dalam fitnah. Lalu beliau ditanya, ma mawaqiful fitan ya Abu Abdillah, apa yang dimaksud dengan tempat-tempat penyebab fitnah itu wahai Abu Abdillah? Kata beliau, abwabul umara, pintu-pintu penguasa, pintu-pintu penguasa. Yadkhuluha ahadukum 'alal amir fayusaddiquhu bil kadhib wa yaqulu lahu ma laysa fihi. Di mana salah seorang kalian datang bertemu dengan penguasa, lalu dia berupaya untuk membenarkan kedustaan penguasa, lalu dia mengucapkan sesuatu yang itu tidak ada pada penguasa tersebut, atau dengan kata lain menjilat di hadapan penguasa. Ini yang dicela. Karena biasanya seorang apabila memasuki pintu penguasa, ya dia berupaya untuk mendapatkan sebagian dari apa yang dimiliki oleh penguasa tersebut. Apakah dia mendapatkan sebagian dari hartanya, ya, walaupun dia tidak terang-terangan mengemis, tapi dari cara dia bertemu dengan penguasa menunjukkan bahwa dia menjilat agar dia mendapatkan bagian dari harta, atau dia diberi kedudukan oleh penguasa itu. Ini yang disebut oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, mawaqiful fitan, tempat-tempat yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam fitnah. Ketika si penguasa itu berdusta, wah dia benarkan aja, oh gitu ya, oh gitu ya. Kenapa? Demi mendapatkan apa yang dia inginkan dari penguasa itu. Atau dia menyebut-nyebut penguasa tersebut dengan sesuatu yang tidak ada pada penguasa itu. Misalnya dia memuji-muji, subhanallah, ini adalah penguasa yang luar biasa amanah, padahal dia tahu hatinya mengatakan ini pendusta besar, ini orang ini pengkhianat, enggak ada amanahnya sama sekali. Atau dia mengatakan si fulan penguasa ini orang yang sangat jujur, padahal tidak demikian, dia tahu dia mengucapkan itu karena dia menjilat. Atau dia mengatakan masya Allah si fulan ini seorang yang saleh, seorang yang baik, rajin bersedekah, padahal dalam hatinya dia tahu kalau orang ini pelit. Akhirnya dia menyifati penguasa dengan sifat-sifat yang tidak ada pada penguasa tersebut. Ini enggak diperbolehkan. Ya. Biasanya orang seperti ini karena mengharapkan dunia dari penguasa itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, inna ala abwabis sultan fitanan kama barikil ibil. والذي نفسي بيده لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثليه. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya pintu-pintu penguasa itu terdapat fitnah-fitnah seperti tempat menderumnya unta. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian mendapatkan bagian dari dunia mereka penguasa, melainkan mereka akan mendatangkan musibah kepada agama kalian dua kali lipatnya. Engkau mendapatkan dunia dari penguasa, itu akan dibalas dengan engkau akan diberi musibah pada agamamu dua kali lipat. Waliyadzubillah. Dan banyak lagi dinukil dari perkataan para ulama ussalaf yang mereka membenci untuk mendekati pintu-pintu penguasa, menjilat. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hal ini, bagaimana cara kita memahami perkataan para ulama ussalaf yang menyebutkan tercelanya seseorang masuk bertemu penguasa? Karena kalau kita melihat banyak juga dari kalangan para ulama, mereka bertemu dengan penguasa, berkumpul dengan penguasa, ya, mendatangi penguasa karena hal-hal tertentu. Apakah dihukumi secara mutlak hal itu tercela? Kata beliau, beliau menjelaskan, alalladzi yamdahuhum wa yuwafiquhum ala batilihim. Tercelanya memasuki pintu penguasa itu bagi orang yang memuji penguasa dan menyetujui penguasa terhadap kebatilan yang mereka lakukan. Dia jelas mengetahui itu kebatilan. Ketika dia bertemu penguasa, kata pemimpinnya, kata penguasanya, ini perbuatan ini bagus kan? Bagus. Oh iya iya, bagus bagus. Padahal dia tahu bahwa itu kemungkaran. Dia tahu bahwa itu kejelekan. Menjilat. Tazalluf. Jadi menyetujui kebatilan yang dilakukan oleh penguasa itu enggak boleh. Seperti apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di 'alaikum umara zalamah. Akan muncul setelahku para penguasa-penguasa yang zalim atas kalian. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, mereka berdusta kamu mengatakan orang ini jujur, dan membantu atas kezaliman yang mereka lakukan, maka dia bukan dariku dan aku juga bukan darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang seperti ini, mendatangi penguasa, menjilat di hadapan penguasa. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka, ketika dia mengetahui itu dusta, dia sampaikan bahwa itu dusta, dan dia menasihati penguasa dengan cara yang hikmah dan tidak membantu kezaliman yang mereka lakukan, maka dia bahagian dariku dan aku juga bahagian darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya. Lalu kata beliau, Syekh bin Baz, فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْجِيهِ وَالْإِرْشَادِ وَتَخْفِيفِ الشَّرِّ هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبِ. Apabila seseorang datang bertemu dengan penguasa dengan menyampaikan bimbingan, nasihat, wejangan, dan meminimalisir keburukan, maka inilah yang dituntut bagi seorang muslim. Amma idza dakhala alaihim liyu'inahum 'ala adh-dhulm wa yusaddiqahum bil kadhib fahadha huwa al-madhmum. Adapun jika masuk bertemu dengan penguasa untuk membantu kezaliman mereka, menyokong perbuatan kezaliman yang mereka lakukan dan membenarkan kedustaan yang mereka ucapkan, maka inilah yang tercela. Jadi harus dibedakan. Nah, kayak di sini kata beliau, kami menganggap makruh, dibenci masuk bertemu dengan penguasa, memasuki pintu-pintu penguasa, kecuali bagi orang yang menyampaikan nasihat atau orang yang terzalimi. Wa nara al-jihad ma'ahum, kami juga berpandangan berjihad bersama dengan penguasa. Berjihad bersama dengan penguasa, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berjihad bersama dengan penguasa. Tidak ada jihad tanpa penguasa itu. Apa yang dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudara kita, ana juga termasuk ketika itu, dalam peristiwa laskar jihad yang tidak bersama penguasa, ini bukan bagian dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penyimpangan. Ini penyimpangan, walaupun dianggap sebagian bahwa itu adalah hal jihad. Ya, meskipun ketika itu memang sebagian kita melakukan hal itu dibangun di atas dasar fatwa sebagian para masyayikh, fatwa sebagian para ulama. Namun salah, tetap kita mengatakan salah. Walaupun datang dari siapapun, dari seorang syekh, dari seorang alim, kalau salah kita mengatakan itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Demikian pula dalam hal-hal yang kaum muslimin berkumpul padanya dalam menetapkan solatul Id, Idul Fitr, Idul Adha, tidak diperbolehkan menyelisih penguasa. Penguasa negerimu telah menetapkan bahwa hari raya Idul Fitr jatuh pada hari Kamis. Ya sudah, kita ikut. Hal-hal yang menjadi khilaf, yang menjadi perselisihan dalam satu perkara, yang itu termasuk di antara perkara ijtihad, apabila hakim telah memutuskan, penguasa telah menetapkan, maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang menjadi keputusan penguasa. Itu kewajiban kita. Sebagaimana yang disebutkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Namun masih saja hampir tiap tahun, ya, ketika ada yang menyelisih penguasa, yang ini lebarannya hari Rabu, pemerintahnya hari Kamis, ada yang hari Jumat, masih saja datang pertanyaan dari sebagian ikhwan yang mungkin ngajinya sudah lama gitu. Ya. Ustaz, kapan kita lebaran? Pemerintah sudah menetapkan. Memasuki Ramadan, Ustaz, kapan kita mulai puasa Ramadan? Dengar itu apa yang menjadi ketetapan penguasa, selesai, istirahat kamu. Ya. Gak usah dengar kata ustadzmu. Dengar apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Sudah, istirahat. Ya. Alhamdulillah, itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak penguasa selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip. Ya. Enggak usah ke sana kemari, enggak usah bahas ini itu. Inilah prinsip kita. Wa nunkiru ala man sabbahum aw syahhara bihim, dan kami mengingkari orang yang mencela penguasa atau yang menyebutkan aib-aib mereka, menampakkan kesalahan-kesalahan dan aib-aib mereka di hadapan masyarakat. Ini juga termasuk perkara yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamihi. Kemunafikan pertama yang seseorang terjatuh ke dalamnya ketika dia mencela penguasanya, itu tanda kemunafikan. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum wa la'nal wulah fa inna la'nahum al-haliqah. Hendaknya kalian menjauhi, melaknat, mencaci maki para penguasa, karena melaknat mereka itu al-haliqah, dapat mencukur agamamu, keyakinanmu. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau mengatakan, iyyakum wa ta'na 'ala al-a'immah fa inna ta'na 'alayhi hiya al-haliqah haliqatud-din laysa haliqatash-sya'r. Hendaknya kalian menjauhi untuk mencela para pemimpin, para penguasa itu, karena mencela mereka adalah mencukur agama kalian, bukan mencukur rambut kalian, mencukur agama kalian. Dan banyak lagi dari perkataan para a'immah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri, ketika ada seseorang mendoakan kejelekan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, la taf'al, jangan kamu melakukan itu. Jangan kamu melakukan itu. Ya. Innakum min anfusikum ataitum. Mengapa muncul Hajjaj? Itu karena dari diri kalian, asalnya dari diri kalian. Beliau hendak menjelaskan bahwa munculnya penguasa yang zalim, penguasa yang bengis, penguasa yang kejam, itu disebabkan karena dosa-dosa kita pula sebagai rakyat. Yang harus kita perbaiki, yang harus kita koreksi adalah diri-diri kita sendiri. Allah Azza wa Jal memunculkan penguasa yang ada di tengah-tengah kita, penguasa yang zalim, yang bengis, yang kejam terhadap rakyatnya. Itu disebabkan karena diri kita sendiri. Min anfusikum ataitum, kata Al-Hasan Al-Basri. Datangnya dari diri kalian sendiri juga. Innama nakhafu in uzila al-hajjaj aw mata ayyaliyakumul qiratat wal khanazir. Kata beliau, sesungguhnya yang kami khawatirkan kalau Al-Hajjaj dilengser dari jabatannya, karena dia gubernur ketika itu, atau dia mati, maka dia akan digantikan yang memimpin kalian adalah dari kera-kera dan babi-babi. Maksudnya lebih buruk daripada Al-Hajjaj. Kenapa? Karena kembali kepada kondisi kita yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak melakukan kemaksiatan. Jadi yang harus kita koreksi adalah diri kita terlebih dahulu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari orang-orang yang mencaci maki, mencela, melaknat penguasa. Lima fi dzalika min itharatir ra'aya 'alaihim. Sebab yang demikian akan menimbulkan gejolak rakyat terhadap mereka, emosi dan kemarahan masyarakat kepada penguasanya. Mimma qad yu'addi ila ahadi amrayn, yang dapat menyebabkan munculnya salah satu dari dua hal. Al-khuruji 'alaihim, apakah yang muncul adalah pemberontakan, atau ma'siyatil awamir syar'iyyah, atau mereka tidak lagi mau mendengar meskipun penguasa mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang disyariatkan, tidak lagi mereka mau mendengar hal tersebut. Jadi ini ma'asyara ikhwarahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.